Umpama cawan yang retak tak berguna lagi. Sebegitulah kita di mata mereka. Tiada yang luput, hanya hina-hina. Berjuta kali ku coba sayang menghapus segala.